Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Kita meneruskan bacaan Ibnu Marawi yaitu Syarif. Al-Hafidz Najjar Al-Qurani wa ta'ala. Kita sudah masuk di bab yang ke-8 di kitab Rasulah, ini bab sujud sahwi. Bab tentang sujud sahwi. Wa ghairihi, demikian juga yang selainnya. Min sujud tilawah wa syukur, dari sujud tilawah dan sujud syukur. Sebelum kita mendapat teman-teman lewat bahwa Nabi SAW beliau pernah sholat duhur kemudian lupa melakukan tasyahud awal. Kemudian Allah SWT membuat beliau ya mengetahui. Akhirnya disebutkan beliau pun sebelum salam melakukan sujud sahwi. Demikian juga pernah Nabi sholat dua rakaat yang harusnya 4 rakaat. Salat duhur beliau cuma 2 rakaat. Kemudian beliau salam. Kemudian diberikan ya pengetahuan oleh sahabat Nabi, akhirnya beliau pun menambah 2 rakaat. Ya demikian. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian berikutnya masih disebutkan di sini beberapa hadis yang berkaitan dengan sujud sahwi. Berikutnya hadis nomor 3. Ya. Berikutnya hadis nomor 4. Dan itu hadis yang ke 314. Qala rahmat ta'ala. Nanti akan kita sebutkan secara ya mudah dari kesimpulan dari apa yang kita bahas insyaallah. Ya, karena ini beberapa hadis nanti akan disimpulkan insyaallah. Qala wa ta'ala wa Nabi Sa'id Al-Khudri, dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Qala, beliau mengatakan di sini sebagai Imam Muslim ya, enggak perlu dibicarakan. Qala Rasulullah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza syakka ahadukum fi sholati, apabila ragu-ragu salah seorang kalian di dalam sholatnya, falam yadri kam sholat, maka dia tidak tahu berapa dia sudah sholat, asalasan am arba'an, apakah 3 rakaat atau 4 rakaat, fal yatrah, maka dia menaruh, meletakkan, meninggalkan asyakka, keraguan." Jadi menunjukkan di sini masih dalam keadaan tidak bisa dia memutuskan ya mana lebih banyak. Wal yabni ala mastaikon, maka dia membangun atas apa yang dia itu yakin. Disebutkan di Tawthil Ahkam ya, kalau 3 atau 4 buatlah 3 ya, itu paham, ini jelas sekali disebutkan di sini di Tawthil Ahkam. Qala Allah Ta'ala, dalam hadis ala anna syakka fi sholatihi, sungguhnya orang asyak, orang yang ragu-ragu dalam sholatnya, tidak tahu berapa, 3 atau 4 ya, untuk dia ya terhasyak, untuk meletakkan keraguan itu, wayamni ala yakin, dan bangun di atas yakin, wawal akal, saya ditulis yaitu yang paling sedikit 3 atau 4 ya, 3, inilah maksud untuk dia meninggalkan keraguan dan mengambil yang yakin, yaitu apa, yang sedikit, selesai, ini maknanya ya. Kita ragu 3 atau 4, 3 sudah. Ini menunjukkan dia apa? Dia dalam keadaan ragu, tidak tahu mana yang lebih benar kan itu. Sehingga nanti disebutkan untuk keadaan ragu dia tidak bisa meyakini mana yang lebih benar dan dia mengambil yang paling sedikit ya, ini ya yang dimaksud yakin di sini, maka dia salamnya sekali. Jadi menyempurnakan kemudian sujud sahwi kemudian baru salam. Ini maknanya salam sekali. Nah, ini nanti termasuk nanti akan kita simpulkan. Paham ya? Maka di sini maka dia mengambil yang paling sedikit. Sebagaimana tadi disebutkan di Tawthil Ahkam. Summa yasjud sajdataini, kemudian dia sujud 2 kali sujud setelah tasyahud akhir ini ya, dia sujud 2 kali. Qabla an yusallima, sebelum dia salam. Nah, paham kan? Seperti biasa salat biasa, tetapi apa? Tetapi dia sujud sahwi dulu baru salam. Seperti biasa, sebagaimana biasa. Fa in kana shalla khamsan, apabila ternyata dia mamanya ada, kalau kadang sebagai masjid kan ada CCTV itu kelihatan, oh ternyata dia 5 mamanya kan itu, walaupun kita tidak cocok dengan masalah itu kan. Fa in kana shalla khamsan, kalau kemudian dia sholat ternyata 5 kali, syafa'na lahu salatahu. Syafa'na lahu salatahu. Maka menjadi genap untuk dia salatnya dia itu. Walaupun dia lima, dengan susu sapi ini dianggap empat. Nah, menjadi genap. Syafa'ah. Syafa'un itu kan genap. Lakunya dalam ini turun ganjil. Itu. Jadi kalau dia ternyata salatnya lima, ya, karena kan setelah itu dia kan menganggap tiga, kan paham? Dia kan menganggap tiga. Diambil yang yakin itu dianggap paling rendah tiga itu. Kemudian dia kan sempurnakan yang empat. Ternyata empat, ternyata sudah lima kan itu. Maka seperti tidak apa-apa. Karena dengan sujud sahwi itu Allah SWT genapkan dengannya. Ya, menggenapkan dengannya sholatnya. Wa in kana sholata tamaman, kalau ternyata benar dia dengan dia tambah itu dia anggap tiga kan. Ternyata dia tambah satu memang benar empat. Apabila dia sholat tamaman sempurna, kanata, maka keduanya itu, ya dengan dia tambahkan itu, targhiman li syaiton, sebagai perendahan untuk syaiton. Nah itu, sebutkan Imam As-Sunani, ya targhiman itu seperti gorok, rogom, yaitu apa? Turok, tanah. Berarti maksudnya apa? Ilsaukan li alfihi, ditempelkan hidungnya syaiton itu, birrogom dengan tanah yang menunjukkan kerendahan itu. Jadi kalau ternyata benar dengan dia tambahkan satu itu memang dia itu menjadi empat, empat, maka itu sebagai bentuk kehinaan untuk syaitan. Orang muslim di sini suara imam muslim. Ya itu. Kemudian berikutnya, ya sebelum ini kita bisa simpulkan, ini kita ulang-ulang terus ya. Kesimpulannya bisa ditulis, nanti akan menguatkan apa yang kita sebutkan ini. Di sini ada beberapa pendapat para ulama tentang masalah ini. Tapi kita simpul saja untuk mudah ya. Kalau kita bisa ditulis, kalau kita ini ya kurang di dalam kewajiban, seperti kisah Nabi tidak sholat, ya, Nabi beliau tidak tasyahud awal kan itu. Maka waktu itu bagaimana yang Nabi lakukan? Beliau ya para sahabat menunggu salam beliau. Nabi belum salam, beliau kemudian sujud sahwi dua kali, kemudian salam. Jadi bisa tulis kalau kurang atau tidak ada yang dia yakini, tidak ada ini tiga atau empat, aku ragu-ragu ini. Ya, maka seperti ini apa? Salamnya sekali. Maksudnya apa? Sujud sahwi kemudian baru salam. Selesai ya. Jadi kalau kurang atau tidak ada yang kita pastikan tiga atau empat, ya maka seperti ini kita salamnya sekali. Jadi sebelum ini setelah kita melakukan sholat sebagaimana biasa, ya kemudian kita sujud sahwi, kemudian kita salam, ya itu. Kemudian apabila dia itu zada, yaitu menambah seperti Nabi kan pernah sholat duhur cuma dua rakaat, kemudian beliau apa? Salam, kemudian beliau tambah dua rakaat kan? Ini makna zada, tambah. Jadi setelah selesai dia sudah salam, dia tambah lagi. Maka bagaimana? Maka seperti ini, dua kali salam. Demikian juga kalau dia ragu-ragu, tapi ada yang dia yakini. Tiga atau empat ya? Aku yakin empat. Nah, yakin empat, kemudian ragu-ragu, kemudian yakin empat. Maka kemudian dia apa? Disebutkan di sini, apabila dia itu menambah, atau dia ada yang dia yakini, maka salamnya dua kali. Paham, salam dua kali maksudnya apa? Ya ini dia tasyahud akhir, kemudian salam, kemudian sujud sahwi, dua kali kemudian salam lagi. Ini maknanya. Mudah, ini kesimpulan ini aja. Nanti kita sebutkan semuanya kesimpulan ini. Ya. Jadi kalau dalam keadaan kurang seperti tadi, lupa tasyahud awal. Ya kan? Kemudian dia teruskan terus, maka sebelum dia salam, sujud sahwi, kemudian salam. Berarti berapa salamnya? Sekali. Demikian juga ketika dia tidak ada di situ yang dia yakini, maka salamnya sekali. Itu. Tetapi kalau kemudian dia menambah seperti tadi dari hadis Muliyadain, hadis Buriyah Tanandu, Nabi kan sholat duhur dua rakaat saja. Kemudian diperingatkan beliau, akhirnya beliau menambah dua. Nah, ini kan maknanya zada, ini menambah. Maka seperti ini salamnya dua kali. Ya ini tasyahud akhir, salam, sujud sahwi, kemudian salam lagi. Ya ini. Demikian juga kalau dia ada yang dia yakini, ya, maka seperti ini juga. Nah, ini kesimpulannya aja sudah. Ya, kesimpulannya adalah ini saja. Sehingga tadi hadis yang paling akhir kita baca tadi, apabila ragu-ragu salah seorang kalian tiga atau empat, maka tinggalkan ragu-ragu, ambillah yang yakin. Ya, ini ambillah yang tiga itu. Tsumma yasjud sajadatain, kemudian dia sujudlah dua kali sujud. Qabla isalim sebelum itu salam. Berarti berapa salamnya? Sekali saja kan? Salamnya sekali saja. Gitu. Jadi kalau tidak ada yang dia yakini, demikian juga dia kurang, maka salamnya sekali. Tapi kalau kemudian ada dia yakini, ya, demikian juga dia menambah dua rakaat cuma dua, dia tambah lagi dua, ya, maka dia salamnya dua kali. Insyaallah demikian. Dan paham mana salam dua kali, yakni dia tasyahud akhir, kemudian dia salam, sujud sahwi, ya, dua kali, kemudian salam lagi, itu maknanya. Sampai di sini dulu. Ya, insyaallah ini jelas ini. Subhanallah, alhamdulillah, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.